Baisa fa amma dhamma takunu alamatan li rafi fi kamaudi fa amma dhamma takunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'a. Nah, wa hiya ismul mufrad dari jam taksiri wa fi'il mudhari wa alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un. Baik. Hati misalan li ismil mufrad marfu'. Apa nama besar? Muhammadun qa'imun. Muhammadun qa'imun. Hadi misalan li jam'i taksir marfu. Ja'a Abu. Sama taksir. Ja'a rijal. Hadi misalan li jam'il muannats salim marfu. Aba Usman. Ja'a muslimun. Jamak muannats salim. Muslimuna, jamak muannats salim. Muslimatun. Ja'at muslimatun. Muslimatun tanda rufanya apa? Dhammah. Jamak muannats salim. Hati misalan li fi'lil mudhari marfu. Fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'in marfu. Endak. Kana bila? Yadribuna. Yadribuna. Ya mudhari marfu. Tanda rupanya apa? Ya tribuna, tanda rupanya apa? Tanda rupanya. Tanda rupa Allah. Kacau ini ya Unafila ini. Kita masih membahas yang tanda rupa dengan dhammah. Ismu mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan satu apapun. Contohnya apa? Yaktubuna. Kenapa antum suka wawunun ini? Yaktubu. Yaktubu. Nah, yaktubu Zaidun ad-darsa misalkan. Saja yaktubu di sini. Tanda rupanya dengan dhammah karena fi'il mudhari sahihul akhir. Wa amal alif, wa amal wawu ya khana. Barahan, takuna alamatan lirhob. Ika mau dek? Amal wawu, takuna alamatan lirhob ini. Di mau di aini. Wahuma. Wahuma, jamul mudzakkar salim wal asmaul khamsah. Taib. Hati misalani jamil mudzakkar salim marfu. Jaa muslimuna. Hat misalan li asmal khamsa marfu. Jaa abuka. Wa amal alif anda ya khana. Selamat hari ibu. Fatamun warahmatan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misal ya apa Umar. Misalnya. Nah. Antuma taktubani. Antuma taktubani. Aina syahid? Taktubani. Coba di Arab taktubani. Taktubani fi'lun mufi'lun marfu'un fi taktubi 'ala nasbi jazim wa 'ala fihi sukun. Berarti soalnya apa? Soalnya musanna. Nah. Antuma talibani. Jangan taktubani, antuma talibani. Wa manun, andak. Takunu alamat an-rafi fi kamode. Fil mudhari al-musnad ila aliful isnain. Fil mudhari yang disandarkan kepada alif isnain wa jama' atau ya mufattal. Taib. Salam. Contohnya Abu Usman. Salam. Satu saja. Satu contoh. As-sadiqani safirani. Buat sendiri. As-sadiqani. Naam. Kenapa Zaidani? Pergi masjid. Dhahaba yadhabu. Yadhabani. Yadhabani. Hilal masjid. Yadhabani. Rafa nasab jazm. Rafa. Kenapa? Apa sambung? Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Fil mudhari' marfu itu karena kosong dari penasab penjazim. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah. Ya nu min al af'ali khamsah. Taib nastamir. Qala asy-syarih wa ammal musnadu ila wawil jama'ati. Adapun yang disandarkan kepada waw jamaah, fanahu ar-rijalul mukhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Para lelaki yang mukhlis, yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas mereka. Syaitnya mana ini Abu Abdillah? Al-mukhlisuna yakumuna. Yakumuna. Rafa nasab jazm. Kenapa? Tanda rofaknya subutun nun karena hamsilatil khamsah. Adapun ar-rijalu di sini rofak nasab atau jazm atau jer? Abu Umar. Kenapa? Mubtada. Tanda rofaknya dengan pertanyaannya yang mana? Ar-rijalu mana wawunya? Naam, doma. Enggak ada wawunya sama sekali kok wawu. Doma, kenapa doma? Karena ada tanwin. Kenapa? Karena jamak taksir ya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi. Di antaranya amma taksir. Al mukhlisuna ini rafa sebagai apa Muhammad? Naat namanya ya. Sifat laki-laki yang tanda rafanya dengan apa? Al mukhlisuna. Tanda rupanya kenapa dibantu apa zufar? Al mukhlisuna tanda rupanya apa? Wow. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Wa nahu antum ya qaumi taqumuna biwajibihim. Kalian wahai kaumku mengerjakan kewajiban kalian. Syahidnya mana? Takumuna. Takumuna, ya Rob. Takumuna. Marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un ila rafi'i sajarin kumuna rafi'i. Wa alamatu rafi'i. Kebudulun. Bahwa min akalif tafsir. Nah. Dibaca sendiri ya ini apa i'rab di bawah itu. Qala fa yaqumuna wa misluhu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'. Maka yaqumuna dan taqumuna fi'l mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Litajaru di manasib wal jazim. Wa alamatu rafi'i thubutun nuni. Tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun. Mabniun ala sukun fi mahli raf'in. Adapun wawunya itu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahli raf'in fa'il. Wa minhu ta'lamu, dan darinya kamu ketahui, annal fi'lal mudhari al musnada ila wawi qad yakunu mabdu'an wilya lidalalati alal ghaibah kama fil misalil awal wa qad yakunu mabdu'an bita lidalalati alal khitab. Darinya kamu ketahui bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu kadang-kadang diawali dengan ya untuk menunjukkan ghaibah orang ketiga, seperti dalam contoh pertama ya, yakumuna. Mungkin anak-anak itu dulu. Waqad yakunu mabdu'an bita, kadang-kadang diawali dengan ta untuk menunjukkan khitab yang diajak bicara ya. Kalau yang diawali dengan kalau yang bersambung dengan alif ya, itu bisa untuk diawali dengan ya atau diawali dengan ta ya, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin ya. Bisa untuk ghaib orang ketiga, bisa untuk mukhatab ya, bisa untuk ghaibah, bisa untuk mukhatabah. Nah, adapun untuk wawu, ya-nya itu menunjukkan ghaib orang ketiga mereka, kalau diawali dengan ta menunjukkan yang diajak bicara orang kedua. Wa amal musnadu ila ya'il muannasatil mukhatabati, adapun yang disandarkan kepada ya' muannasah mukhatabah, nafanahu anti ya Hindu ta'rifina wajibaki. Kamu wahai Hindu mengetahui tugasmu. Syahidnya mana? Apa Sofia? Ta'rifina. Rofak nasab. Rofak kenapa? Nah, wala matrofihi walya khatab. Ya'nya mukhatabah fa'il ya. Fata'rifina fi'lun mudhari'un marfu'. Maka ta'rifina fi'l mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Litajaru di manasib wal jazim. Wa alamatu rafihi thubutun nun. Tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Wa ya'ul mu'annasatil mukhatabati fa'ilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Nah. Wa la yakunul fi'lul musnadu ila hadhil ya'i illa mabdu'an bita, dan fi'il yang disandarkan kepada ya ini pasti diawali dengan ta. tidak ada yang diawali dengan ya. Di sini ada la, kemudian ada illa. La nafiyah diiri dengan istisna. Ini memiliki makna al-isbat. Jadi kita langsung mengartikan, dan fi'il yang musnad kepada ya ini pasti diawali dengan ya. Nah, diawali dengan ta. Wahia dalatun ala ta'nisil fa'il, menunjukkan atas mu'annasnya fa'il, yaitu dhamir ya. Fatalahhasa laka annal musnada ilal alifi yakunu mabdu'an bita awil ya. Maka kesimpulannya untukmu, fi'il yang disandarkan kepada alif, fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif itu bisa diawali dengan ta atau dengan ya. Wal musnad ilal wawi kadzalik, yang disandarkan kepada wawu demikian juga. Yakunu mabdu'an bita aw bil ya. Wal musnadu ila al ya la yakunu mabdu'an illa bita. Adapun yang disandarkan kepada ya pasti diawali dengan ta saja. Qala wa misalu yakumani wa taqumani wa yakumuna wa taqumuna wa taqumina wa tusamma hadhihi al amsilatu al af'alal khamsata. Dan contoh-contoh ini dinamakan dengan fi'il-fi'il yang lima. Disebutkan oleh Al-Ahdal dalam disebutkan oleh Pentaklik, kita baca Taklik nomor 2. Qala al-Ahdalu fil kawakib, berkata Al-Ahdal di dalam Al-Kawakib fi syarhihi li kalamil Khattab, dalam penjelasan beliau terhadap ucapannya Al-Khattab. Khattab ini sahibu mutammimah. Inda an qala, ketika Al-Khattab berkata wal amsilatul khamsah, ma lafduhu, demikian lafadznya, wa tusamma al af'alal khamsata, dan dinamakan juga fi'il-fi'il yang lima. Wakil al ismaini alamani alaiha bil ghalbah, dua nama ini adalah alam, atau dua isim ini adalah alam. Yang dimaksud dengan dua isim ini apa? Apa Lukman? Amsilatul khamsah dan al-afalul khamsah. Keduanya adalah nama atas yang lima ini dengan ghalbah, dengan pendominasian. Wa ta'biru bil amsilatul khamsah aula min al-af'alil khamsah lima sayati insyaallah. Adapun mengungkapkannya dalam definisi atau dalam mengungkapkan istilah ini dengan amsilatul khamsah itu lebih bagus daripada dengan istilah af'alul khamsah. Ya, jadi lima fi'il ini, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, ini sebagian menamainya dengan amsilatul khamsah, ada yang mengatakan af'alul khamsah. Nah, kata beliau, penamaan dengan amsilatul khamsah itu lebih bagus daripada af'alul khamsah. Ya. Kemudian beliau di halaman 82 menyatakan wa summiyat bidzalik ay bil amsilatul khamsah, dinamakan dengan itu yaitu dengan amsilatul khamsah li annaha laisat af'alan bi a'yaniha. Karena lima ini bukan fi'il itu sendiri, bukan fi'il-fi'il tertentu. Ya. Kama anal asma'al sita asma'un bi'ayaniha, sebagaimana isim-isim yang enam, isim-isim itu sendiri. Isim-isim yang enam apa? Ya, apa? Isa? Ya, salam. Isim yang enam. Asma'i sita itu yang mana? Ahuka. Wahamuka, wabuka, wadumali. Hamuki dua kali. Hamuki satu. Coba lihat dong. Ahuka, hamuki, fuka, wadumale. Berapa? Lima. Ini mintanya enam. Kurang satu. Apa yang satu? Apa Ishak? Hanuka. Ya, itu isim-isim yang itu lafadz-lafadznya, hanya saja dia beda mudhof ilaihnya saja. Tapi lafadznya dia abu ahu hamu fudhu hanu. Itu maka dikatakan asma'u sittah, isim-isim yang enam. Adapun af'alul khamsah ini dia bukan fi'il-fi'il itu saja, tapi apa? Semua fi'il bisa dimasukkan, ada af'alul khamsahnya. Maka istilah yang tepat bukan fi'il-fi'il yang lima, tapi apa? Warayan amsilatil khamsah. Bukan fi'il yang lima, tapi amsilah khamsah. Karena misalkan yaktubu ada, yaktubani, taktubuna, taktubina. Ganti fi'il, yajlisu ada, yajlisani, tajlisuna, tajlisina. Semua ada. Maka istilah yang lebih tepat adalah apa? Amsilatul khamsah, bukan af'alul khamsah. Itu alasannya. Wa innama hiya amsilatun yukna biha an kulli fi'lin kana bimanzilatiha, hanya saja dia adalah contoh-contoh yang dikinayahkan, dipakai untuk setiap fi'il yang sekedudukan dengannya, bersambung dengan alif, bersambung dengan waw, bersambung dengan ya. Fa inna taf'alani kinayatun an nahwi tadhabani wa tantaliqani wa tastakhrijani wa ghairi dhalik. Maka kalau kita katakan taf'alani itu adalah kinaya ungkapan tentang tadhabani, ya tiga huruf, tantaliqani, tastakhrijani, dan yang selain itu ya tajlisani, takuman, dan seterusnya. Wa kadal bawaki, misalkan yaf'alani, berarti kalau misalkan kita ganti fi'ilnya yajlis, jadi yajlisani. Yadhab, yadhabani. Taib. Wakadal bawaki, demikian sisanya. Ya, sama. Wasammauha khamsatan nadaran ila lafdiyah. Mereka menamainya lima karena melihat kepada lafadznya. Pada hakikatnya berapa, Pak Musanna? Tujuh. Ya, ada tujuh. Karena tiga itu sama, maka dihitung satu. Nah, taib, dikatakan dengan amsilatil khamsa. Silahkan lihat at-tasrih lil asyari dan hasya ubada ala syuduri dahab. Walhamdulillah, dengan ini selesai dari apa? Tanda-tanda rofa. Nah, tanda-tanda rofa. Jadi kesimpulannya, kalau mau kita buat kesimpulan, alamatur rofa itu ada berapa? Alamat rofa ada berapa ya, Fana? Bu Hamzah? Berapa? Arba'u wa arba'atu. Nah, kenapa arba'u? Maksudnya alamatur rofa, tanda-tanda rofa. Berapa tadi? Doma, wawu, alif, nun. Adham atau takun alamatan lirafifika maudhi ya akhuna Abu Usman. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirafifika maudhi aini. Maudhi aini, maudha. Apa dua tempat itu? Fi jama'at mudhakkar salim fi asma'il khamsah. Setuju apa Nabila? Pendapatnya karena Abu Usman. Pertanyaannya apa tadi? Enggak perlu tuh mah. Iya, ya ulangi. Apa? Fi asma'il. Apa? Fi fa'il. Ya. Jamu modal kan salim. Terus. Apa? Sama taksir sama lil modal ala dengan itu. Apa kau ulangi? Cepetan ngomongnya lagunya. Lil mudore. Ah. Allah dia lalu jatuh silpi akhir saya. Masya Allah. Contohnya apa yang terakhir? Korban. Ya, yang mana ini pak ya? Iya ribu. Contohnya iya ribu. Rofak nasab jazm. Rofak. Kenapa rofak? Lihat cara dia dengan nasib jazm. Tanda rofaknya? Toma. Kenapa? Kenapa doma kok enggak tahu? Ilmu dari Allah dilahnya tasil lagi. Baik, berikutnya. Wow. Wow. Takun alamat elok kirof si kamode. Takun alamat elok si mau ini. Mahuma. Jamu mudatari jamu mudatari sari. Mudatari sari. Contohnya. Jamu mudatari sari. Muslimu. Jaa. Ya muslimun. Muslimun. Ada rupanya dengan waw. Mau diusahani apa Rehan? Asmaul Khamsah. Al-Asmaul Khamsah. Contohnya? Apa? Ja'a abuka. Ja'a abuka. Wa amal alif. Berikutnya. Ika mode. Imodin wahid wahuma wahwa al asma al khamsah. Misal al al musanna. Misal jaa al muhammadan. Baik, jaa al muhammadan ini muslim ini tak muslim aja. Jaa mus imani. Ada rupanya dengan alif. Wa manun. Bismillah mundur ya. Nama ringkasnya apa? Al-Amsilatul Khamsah. Contohnya Muhammadun. Muhammadun enggak bisa. Satu kan? Atau libani yakubani adjasa saya ini. Nah ini kesimpulan tanda-tanda rofa dihafalkan. Hafal matan sudah cukup membantu ya. Ada pertanyaan mungkin? Kita lanjutkan sorof. Al-babu sadis, bab yang keenam. Fa'ula yaf'ulu, bab yang terakhir dari sulasi mujarrad, tiga huruf asli. Nah, sulasi mujarrad ada berapa bab? Ya Afana. 6. 1. Fa'ala yaf'alu. 2. Fa'ala yaf'ulu. 3. 4. Fa'ala yaf'alu. 5. 5. Fa'ala yaf'alu. 6. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Yang keenam ini fa'ula yaf'ulu. Kita baca sama-sama. Perhatikan untuk isim fa'ilnya bukan fa'il tapi fa'il. Ya, ini nanti yang harus diperhatikan perbedaannya. Fa'il bukan fa'il. Fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Iqra wahid, dan salasa. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'al maf'al ifal fu'ila yuf'al. Madi maklum. Fa'ula fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ula yaf'ulna fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula fa'ula. Mudorek maklum. Masdar fa'lan fa'ilin fa'ilin isim fa'il fa'ilun fa'iluna fa'ilatun fa'ilatun isim maf'ul maf'ulun maf'ulatun al-amr uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna nahi zaman makan isim alat isim alat sudah pindah ini yang sama dijadikan satu tadi Abu Usman isim alat mif'alun mif'alun mif'alani mafa'ilun madi majhul fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ila fu'ila mudhari majhul yuhalu alani yuhalu. Baik, sekarang amsilah karuma yakrumu karoman artinya mulia. Urutannya siapa tadi? Karuma yakrumu karaman karimun makrumun ukrum la takrum makrumun makrumun mikramun kurima ukrum karimun yang mulia yakrumu. Nah, berikutnya syarufa. Syarufa yasrufu syarofan syarifun masyrufun usyruf la tasyruf masyrufun masyrufun masyro masyrufun misyrufun syurifa yusyrufu syarufa yasrufu syarofan syarifun masyrufun usyruf la tasyruf masyrufun masyrufun syurifa yusyrufu syarufa. Syarufa dia orang laki-laki pelakunya. Nah. Yashrufu. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan dibunuh. Berikutnya syarif di tasrif isim fa'il. Ya. Syarifun syarifani syarifuna. Syarifatun syarifatani syarifatun ibu. Grau. Syarifun syarifani syarifuna. Syarifatun syarifatani syarifatun. Syarifatun. Kok dia nggak ada dianya? Seorang perempuan yang mulia. Syarifani. Dua orang laki-laki yang mulia. Berikutnya saluha yasluhu salahan. Saluha yasluhu salahan. Salihun maslun usluh la tasluh maslahun maslahun maslahun maslahun kuliha yuslahun. Rau. Saluha yasluhu salahan salihun sesuai. Jika saluhat, jika mudghah itu sekumpal daging itu baik. Naam. Saluhal jasadu kulluh. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Naktabi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.